الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan syurutus shalah, syarat-syarat salat. Insyaallah taala pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan bab ini, yaitu bab tentang syarat-syarat salat. Bagian akhir ucapan al-muallif rahimahullah, wa alaihi istiqbalu ainil ka'bah in kana mushahidan laha aw fi hukmil mushahid wa ghairul mushahid yastaqbilu al-jihata ba'da at-tahri. Kata al-muallif rahimahullah, wa alaihi istiqbalu ainil ka'bah, dan wajib atas seorang yang melakukan salat untuk menghadap ke arah Ka'bah, Ainul Ka'bah, zatnya Ka'bah itu. In kana musyahidan laha, apabila dia melihat Ka'bah tersebut. Au fi hukmil musyahid, atau pada hukum orang yang melihat. Yakni tidak melihat langsung, tapi tahu pasti Ka'bah itu letaknya di mana. Maka hukumnya seperti hukum orang yang melihat langsung. Wa ghairul musyahid yastaqbilul jihata ba'da at-tahri. Adapun orang yang tidak melihat ke arah Ka'bah, maka dia menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah, ba'da at-tahri, setelah berusaha memastikan arah Ka'bah tersebut. Setelah berusaha memastikan arah Ka'bahnya. Baik, inilah bagian akhir bab syurutis shalah dari matan Ad-Durarul Bahiyah, yaitu tentang kewajiban istiqbalu al-Ka'bah di dalam salat. Kewajiban menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Sebagai kiblat kaum muslimin. Dan ini merupakan syarat sahnya salat di ijma', berdasarkan ijma', seperti yang disebutkan Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma' halaman ke-26. Maratibul Ijma' halaman ke-26, Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala telah menukil adanya ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwasannya menghadap ke arah kiblat merupakan syaratun lisihatis salah, syaratun lisihatis salah, syarat sahnya salat. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Dari Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Al-Baqarah 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. Ketika orang-orang sedang melakukan salat subuh di Masjid Quba, إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ, maka tiba-tiba datang seseorang. فَقَالَ, dan dia berkata, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzila alaihi lailah Qur'anan, telah diturunkan kepada beliau tadi malam satu ayat Qur'an. Wa qad umira ayyastaqbila al-Ka'bata, dan beliau telah diperintahkan dalam ayat tersebut untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, maka hendaklah kalian menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan ketika itu mereka sedang sholat menghadap ke mana? Syam, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ini lagi dalam keadaan sholat. Fastadaru ilal Ka'bah, maka seketika itu juga mereka menghadap ke Ka'bah. Maka yang maksud Masjidil Haram di dalam ayat sebelumnya adalah Ka'bah, berdasarkan hadis tersebut. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu tentang al-musi' salatahu. Hadis al-musi' salatahu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musi' salatahu, orang yang salah dalam salatnya? Idza qumta ila salati, apabila engkau hendak melakukan salat, fa asdidil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Idza qumta ila salati fa asdidil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kalau kamu mau melakukan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir. Di sini ada faedah, tidak ada ucapan niat. Ucapan yang pertama, fakabbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bertakbir. Inilah maksud Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan tidak sah salat kecuali dengan ucapan. Maksudnya ucapan takbir, tetapi oleh sebagian ulama Syafi'iyah dipahami sebagai ucapan niat dan dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya. Maka ini dalil wajibnya menghadap ke kiblat dan dia termasuk daripada syartun li sihhati shalah. Baik. Dan di sini al-muallif Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan ada dua bentuk orang yang menghadap ke kiblat. Bentuk yang pertama, orang yang musyahid au fi hukmil musyahid. Orang yang menyaksikan Ka'bah, melihat dengan mata kepala atau pada hukumnya. Misalkan orang yang buta, tapi ada penuntunnya yang mengarahkan. Ka'bah itu arahnya ke sana, maka dia hukum seperti orang yang melihat. Atau mungkin terhalang dinding, terhalang tiang misalkan. Tapi dia tahu Ka'bah itu searah dengan tiang itu, maka dia hukumnya hukum musyahid. Maka kata Syaukani rahimahullah, wa alaihi istiqbalu 'ainil Ka'bah in kana musyahidan laha aw fi hukmil musyahid. Wajib atas seorang yang melakukan salat untuk menghadap kiblat apabila dia menyaksikan kiblat tersebut, dia melihat langsung dengan mata kepalanya atau orang yang seperti dia pada hukum dia. Baik. Maka yang seperti ini wajib dia menghadap ke Ka'bah. Wajib dia menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh sedikit pun dia bergeser dari arah Ka'bah. Tidak boleh sedikit pun dia bergeser dari arah Ka'bah. Wajib baginya menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Ini yang pertama. Bentuk yang kedua kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa ghairul musyahid yastaqbilul jihata ba'da tahri. Adapun orang yang tidak menyaksikan Ka'bah dan juga bukan pula pada hukum orang yang menyaksikan, maka cukup baginya yastaqbilul jihah, menghadap ke arah Ka'bah. Misalkan arah Ka'bah ke timur, dia menghadap ke timur. Kalau dia di negeri tertentu Ka'bahnya ke arah barat, cukup dia menghadap ke arah barat. Iya. Tetapi ba'da tahri, setelah dia berusaha untuk memastikan arah kiblat. Dan alhamdulillah di negeri kita departemen terkait itu memperhatikan masalah ini dan mereka memastikan arah kiblat yang benar. Dan tidak ada masalah dengan menggunakan kompas atau alat-alat modern, tidak ada masalah. Pokoknya dia berusaha semampunya untuk memastikan arahnya sudah searah dengan arah kiblat. Walaupun dia tidak tepat mengarah ke kiblat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dan juga dapat dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin aw ghaitin. Jangan kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula kalian membelakanginya ketika kencing atau ketika buang air besar. Ini hadis sudah kita sebutkan dalam permasalahan taharah. Walakin syarriku aw gharribu. Tetapi hendaklah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Hendaklah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Artinya kiblat itu ahlul Madinah ketika itu antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Yakni ke arah, karena mana ya? Utara atau selatan? Utara ya? Baik. Ke arah utara. Ini ke arah utara. Al-Muhim jangan menghadap ke utara dan jangan menghadap ke selatan. Kalau ke utara menghadap kiblat, ke selatan membelakanginya. Ini disebutkan para ulama dapat dipahami daripada hadis tersebut. Iya. Tapi cukup dari yang sebelumnya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Kalau cuman mampunya sampai di situ, tidak ada masalah. Walaupun tidak pas menghadap ke Ka'bah. Baik. Jadi, jelas. Hukum orang yang sholat wajib menghadap Ka'bah. Bagi yang mampu harus dipastikan dia menghadap Ka'bah. Yang tidak mampu tidak masalah dia menghadap ke arah Ka'bah, bukan kepada Ka'bah itu sendiri, cuman ke arah Ka'bah, karena memang hanya itu yang dia mampu lakukan. Kemudian diperkecualikan dari itu kondisi-kondisi tertentu, hilang syarat wajibnya menghadap kiblat. Hilang syarat wajibnya menghadap kiblat. Ada 3 kondisi atau 4. Ada 4 kondisi. Yang pertama, al-ajiz an istiqbalil qiblah. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Seperti orang yang sakit, tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang membantunya untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Jadi orang yang sakit tidak mampu menghadap ke kiblat, tidak mampu bergerak, tidak ada yang membantunya, maka tidak apa-apa dia tidak menghadap kiblat. Wajib atasnya salat walaupun tidak menghadap ke kiblat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, man khafiyat 'alaihi al-qiblah fajtahada fa shalla ila ghairiha. Man khafiyat 'alaihi al-qiblah. Orang yang tersamar atasnya arah kiblat. Fajtahada, lalu dia berijtihad. Fa shalla ila ghairiha. Lalu ternyata dia salat tidak menghadap ke kiblat. Jadi orang yang tidak tahu arah kiblat, lalu dia berijtihad, oh mungkin ini arah kiblatnya, lalu dia sholat menghadap ke situ. Tapi ternyata setelah sholat baru dia tahu, ternyata dia tidak mengarah ke kiblat. Maka yang seperti ini jatuh darinya hukum syarat menghadap kiblat. Iya. Tetapi wajib baginya untuk berusaha. Bagaimana bentuk usahanya? Tanya dulu sama orang-orang yang ada di situ. Jangan seorang datang di satu kampung kemudian langsung berijtihad tanpa bertanya. Tanya dulu. Apalagi itu kampung muslimin. Iya. Maka kalau tidak ada orang yang bisa menunjukkan kepadanya arah kiblat, pada akhirnya dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat, lalu ternyata setelah dia sholat dia tidak menghadap ke arah kiblat yang benar, maka apa yang harus dia lakukan? Ada 2 keadaan. Kalau dia sadar dia tidak menghadap ke arah kiblat dalam keadaan dia masih melakukan sholat, maka saat itu juga dia rubah arahnya. Saat itu juga dia rubah arahnya berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan. Apa bagian akhirnya? Fastadaru ilal Ka'bah. Mereka segera memutar ke arah Ka'bah. Tadinya menghadap ke Syam pada sholat subuh, setelah tahu kiblat sudah dipindah ke arah Ka'bah, mereka langsung memutar pada saat itu juga. Enggak usah tunggu setelah sholat, atau enggak usah tunggu setelah menyelesaikan sholat baru sholat lagi, tidak, enggak perlu. Saat itu juga dan dia teruskan sholat. Baik. Akan tetapi kalau sholatnya sudah selesai baru dia tahu bahwa dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimatin. Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimatin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan pada malam yang gelap. Falam nadri aina al-qiblah. Maka kami tidak tahu di mana arah kiblat. Fatalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka setiap orang dari kami salat menghadap ke arah yang dia yang dia anggap sebagai arah kiblat. Falamma asbahna, maka ketika masuk waktu pagi, zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, lalu turun firman Allah, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-115. Dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi inilah makna ayat, dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Yakni berlaku bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan dia sholat menurut ijtihadnya, menurut perkiraan-perkiraan yang mungkin dia lakukan, lalu setelah selesai sholat baru dia tahu ternyata dia salah, maka tidak ada masalah. Karena fa'aynama tuwallu fatamma wajhullah, dimanapun engkau berhadap disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, inda syiddatil khauf min aduwin wa nahwihi. Inda syiddatil khauf min aduwin wa nahwihi. Jatuh kewajiban menghadap kiblat ketika rasa takut yang sangat. Dari apa? Dari musuh atau yang semisalnya. Ketika rasa takut yang sangat dari musuh atau yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta, salat asar. Dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan taat kepadanya. Fa in khiftum, maka apabila kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbanan, maka salatlah sambil berjalan atau berkendara. Dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Afwan, hadis Amir bin Rabi'ah tadi dalam riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ini hadis Amir bin Rabi'ah tadi tentang sahabat yang melakukan safar dalam perjalanan. Adapun yang riwayat Bukhari adalah hadis berikut ini, yaitu hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang salat dalam keadaan takut. Beliau mengatakan, "Fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik," maka apabila ketakutan itu lebih besar daripada itu, yakni takut yang sangat, "sallu 'ala aqdamihim aw rukbanan." Mereka para sahabat salat dalam keadaan berjalan atau berkendara. "Mustaqbilul qiblati aw ghairi mustaqbiliha." Mustaqbilul qiblati aw ghairu mustaqbiliha. Dalam keadaan mereka menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Jadi tidak masalah dalam keadaan takut, yang dalam keadaan perang dan semisalnya seorang tidak menghadap kiblat. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyarah bir ra'si." Apabila perang telah berkecamuk, maka cukuplah takbir, yakni takbiratul ihram dan isyarat dengan kepala. Artinya tidak perlu menghadap kiblat. Ini kalau sudah perang berkecamuk, salat diberikan keringanan tidak menghadap kiblat. Ini yang ketiga. Yang keempat, fi salatin nafilah lirraqib fi safar. Fi salatin nafilah lirraqib fi safar. Pada sholat sunnah bagi orang yang berkendara di dalam safar, di dalam perjalanan jauh. Maka boleh bagi musafir yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, apakah di mobil, di pesawat, di kapal, atau di hewan tunggangan. Boleh dia melakukan sholat sunnah tanpa harus menghadap kiblat. Sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak boleh, harus turun dari apa kendaraan tersebut. Harus turun dari kendaraan tersebut kalau memungkinkan untuk turun. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka hendaklah dia berusaha menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan juga, maka boleh dia sholat menghadap kemana saja. Ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Kalau seorang sholat sunnah dalam keadaan tidak menghadap kiblat, banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih, yakni yusalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ala rahilah, di atas kendaraannya. Qibala ayyi wajhin tawajjaha, ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Wa yutiru alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir di atas kendaraannya. Ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat wajib di atas kendaraannya. Ini jelas. Dan juga dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas kendaraannya ke mana saja kendaraan itu menghadap. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Maka apabila Nabi SAW ingin melakukan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap ke arah kiblat. Baik. Jadi ini khusus sholat sunnah. Adapun sholat wajib harus turun dari kendaraan. Akan tetapi, hendaklah ketika memulai sholat, diusahakan kendaraan itu menghadap kiblat. Kalau bisa. Nanti setelah itu, dia mau berjalan kemanapun, tidak ada masalah. Seperti dalam hadis Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau menceritakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yatatawwa'a 'ala naqatihi istaqbala biha al-qiblata fakabbar." Kata Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan salat sunnah di atas untanya, beliau hadapkan unta tersebut ke arah kiblat lalu beliau bertakbir. "Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu." Kemudian beliau salat kemana saja kendaraannya itu menghadap, maka tidak ada masalah. Baik. Permasalahan apabila seorang naik kendaraan untuk menuju ke suatu tempat, melakukan safar. Misalkan dia berangkat ba'da zuhur, belum salat asar. Lalu dia tidak bisa menghentikan kendaraannya. Apakah dia sholat di kendaraan tersebut atau nanti setelah sampai di tempat tujuan? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah, maka beliau mengatakan, kalau dipastikan atau perkiraan yang kuat bisa sampai di tempat tujuan sebelum waktu sholat asar itu habis, maka tunggu nanti sampai di tujuan. Ini kalau kendaraan gak bisa berhenti ya, seperti pesawat, gak bisa berhenti pesawat untuk sholat. Atau mungkin naik bis, supirnya gak mau berhenti, gak mau mengerti. Ini harus dinasihati, sopir-sopir ini. Berhenti untuk sholat. Tapi alhamdulillah, pada umumnya berhenti untuk istirahat makan sekalian sholat. Maka diperkirakan, kalau dia bisa sampai di tempat tujuan sebelum waktu asar itu habis, tunggu. Waktunya sampai, dia tunda sholatnya sampai dia tiba di tempat tujuan. Untuk apa? Agar dia bisa menghadap kiblat. Dan bisa sholat dengan sempurna. Tetapi, kalau perkiraannya sampai di tempat tujuan waktu sholat akan habis, maka dia sholat di kendaraan tersebut dalam keadaan bagaimanapun. Kenapa? Karena waktu adalah kewajiban sholat atau syarat sholat yang paling kuat, yang paling penting. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqutah. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dari bab syurutis sholat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Qadarullah, tinggalan kertasnya. Dan insyaallah taala pertanyaan yang masuk kita jawab besok. Baik, pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa boleh seorang perempuan pakai bulu mata palsu? Karena banyak wanita dari kaum muslimin yang suka pakai bulu mata palsu. Terima kasih. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Karena dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Nabi SAW, beliau berkata, "La'anallahu al-wasilah wal-mustawsilah wal-washimah wal-mustawshimah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang meminta, wanita yang menyambung dan minta disambung. Yani pelaku dan orang yang disambung rambutnya. Dan ini mencakup rambut kepala dan rambut apapun. Walwashima walmustawshima. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat wanita yang bertato dan minta ditato. Ini dua-duanya, ya, seperti wanita-wanita yang kerja di salon yang suka menyambung-nyambung rambut dan orang yang memintanya, sama saja. Ini terlaknat, ini termasuk dosa besar. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Kiai mengatakan itu di surat 5 ayat 35. Ini surat Al-Maidah ayat ke-35 dianjurkan, carilah jalan untuk yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ada yang lewat tarekat Naqsyabandi, Safari Qadariyah. Itu yang menjadi tawakal kepada Allah. Yang saya tanya Ustaz, apa betul itu? Mohon dijawab. Itu tidak betul. Kalau yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tarekat-tarekat, baik Naqsyabandiyah, Safariyah, Qadariyah dan yang lainnya. Tetapi yang dimaksud adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah kepada Allah. Lakukanlah suatu wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pertanyaan ini, katanya wasilah yang dimaksud adalah apa? Tarekat-tarekat. Di antaranya tarekat Naqsyabandiyah, Sattariyah, Qadiriyah. Ini tidak benar. Ini dusta. Bahkan tarekat-tarekat itu adalah jalan yang sesat, yang tidak akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah, malah semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa makna wasilah dalam ayat ini? Maka kita harus membaca keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, terutama ulama dari kalangan sahabat. Seperti yang dikutip Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, al-wasilah ay al-qurbah. Al-wasilah itu adalah al-qurbah. Apa itu al-qurbah? Amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya al-qurbah. Ini maksudnya dengan al-wasilah. Kalau mengikuti penafsiran sembarang orang, atau setiap orang boleh menafsirkan ayat tersebut, maka akan muncul penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Oleh karena itu penting sekali kita merujuk kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, terutama ulama dari kalangan sahabat, tentang makna-makna ayat dalam Al-Quran. Bismillah, apakah gambar panda dan Hello Kitty dibolehkan? Tidak boleh, sama saja. Ini termasuk gambar bernyawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kalimat fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ustaz, makna dari kata fitnah itu sendiri apa? Ini pertanyaan yang bagus. Ini harus diluruskan kesalahan pemahaman. Fitnah dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa dalam Al-Quranul Karim atau bahasa syariat. Kalau bahasa syariat, fitnah itu macam-macam. Adapun fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu diambil dari ayat. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Itu ayat Al-Quran. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maksudnya apa fitnah di situ? Apakah maksudnya memfitnah orang seperti makna dalam bahasa Indonesia? Bukan itu. Kalau itu, pembunuhan lebih kejam. Ya, pembunuhan jelas lebih kejam daripada sekadar memfitnah orang. Tapi fitnah yang dimaksud di situ adalah asyirk. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari keterangan para sahabat. Dari keterangan para imam ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini kembali mengingatkan kita bahwasanya memahami Al-Quran tidak cukup dengan makna bahasa yang kita ketahui, apalagi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Dan tidak cukup dengan menggunakan akal kita belaka, tapi harus merujuk kepada para imam. Jadi fitnah yang dimaksud di situ apa? Syirik. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, maksudnya syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kalau memfitnah orang, misalkan dia tidak mencuri, lalu kita tuduh mencuri. Itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Mana yang lebih dahsyat? Kita tuduh dia mencuri, atau kita membunuh dia? Jelas, membunuh dia lebih besar dosanya. Iya. Ustaz, sholat badan masih pakai baju biasa, tapi bersih. Langsung ditutup dengan mukena. Apa sah sholatnya? Mohon dijawab. Sholatnya sah selama mukena tersebut betul-betul menutup auratnya. Tidak tembus pandang. Ini banyak kita lihat mukena-mukena itu tipis, sehingga tembus pandang, terlihat kulit wanita tersebut. Maka sholatnya tidak sah kalau dia sengaja melakukannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia as-salafiyah dari Gunung Sari. Mau tanya, saya menyaksikan orang yang sholat sunnah qabliyah tanpa duduk tasyahud awal. Bagaimana menurut syariat ahlu sunnah? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangkali maksudnya tanpa duduk tawarruk. Afwan, duduk iftirash. Tidak ada masalah. Duduk iftirash di dalam sholat sunnah dua rakaat termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Kalau seorang duduk tawarruk, sholatnya sah. Tetapi dia meninggalkan sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya orang yang merokok di masjid? Dosanya berlipat ganda. Dosanya berlipat ganda. Pertama, merokok itu sudah merupakan dosa, perbuatan yang haram. Yang kedua, dia lakukan di rumah Allah. Berbuat dosa di rumah Allah. Yang ketiga, dia menzalimi hamba-hamba Allah. Baik dari kalangan malaikat yang beribadah di masjid maupun dari kalangan manusia. Bismillah Ustaz, apa syarat-syarat nikah siri? Jazakallah khair. Nikah siri itu, kalau kita lihat di masyarakat, yang dimaksud nikah siri itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, nikah diam-diam tanpa dicatatkan pada catatan pemerintah, tanpa dilaporkan kepada pemerintah. Tetapi menurut syariat, dia telah memenuhi syarat-syarat. Di antaranya, kewajiban memberikan mahar kepada istri. adanya wali dari calon istri, adanya dua orang saksi. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini, nikahnya sah, tapi dia berdosa karena menyelisihi aturan pemerintah kaum muslimin yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bentuk yang pertama, sah tapi berdosa dari sisi lain, yaitu dari sisi tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin. Bentuk yang kedua yang mereka sebut nikah siri, tidak diketahui oleh orang tuanya. Artinya tidak ada wali dari orang tuanya, walinya yang sah. Maka ini tidak sah. Bahkan meskipun dicatatkan di pemerintahan, ya bisa saja dia bersepakat dengan pencatat nikah di kampung. Padahal orang tua wanita di kampung seberang tidak mengetahui anaknya sudah menikah. Maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Yang dilakukan orang-orang Syiah di Bandung. Ini banyak di Bandung. Anak-anak muda masih kuliah, pengin nikah, belum diizinkan sama orang tuanya. Apa solusinya? Ya sudah, nikah mut'ah saja. Nikah kontrak selama kuliah saja. Itu pun tanpa diketahui orang tuanya. Nikah siri. Jadi sudah dua kesalahan. Nikah siri tanpa diketahui walinya, tanpa adanya wali. Dan juga nikahnya nikah kontrak. Hukumnya haram. Maka hati-hati. Siapa yang punya anak kuliah di Bandung atau di kota-kota besar lainnya, peringatkan bahaya Syiah. Bahaya agama Syiah. Ini bukan agama Islam, agama Syiah, agama tersendiri. Cuman mengaku Islam. Iya. Apakah berdosa orang yang sengaja mendengarkan kajian salafi, tetapi bukan untuk mengambil pelajaran dan mencari kebenaran, tetapi untuk membantah dan mencari kesalahan? Bagaimana orang-orang yang bermanhaj salaf berdalil? Sesungguhnya mendengarkan nasihat adalah untuk mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka termasuk kesalahan kalau seorang mendengarkan nasihat saudaranya bukan untuk mengambil manfaatnya, justru sebaliknya dia mencari-cari kesalahan, mencari aib-aib saudaranya. Maka ini kesalahan. Bagaimana cara membantah syubhat orang yang berdalil dengan menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah saja tidak mau mengambil penjelasan para ulama? Karena menurut mereka kalau kita beragama langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu seperti kita mengambil air langsung dari sumbernya masih jernih dan murni. Akan tetapi kalau kita mengambil dari paham para ulama, maka air tersebut sudah banyak tercampuri. Bahkan bisa jadi air tersebut sudah kotor karena banyaknya campuran. Ini salah. Ini logika yang tidak benar. Iya. Pertama, katakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikr, kepada orang yang memahami Al-Qur'an. Jadi ini sudah perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalil-dalil yang mewajibkan untuk merujuk kepada para sahabat dari Al-Qur'an was sunnah sangat banyak sekali. Jadi kalau dia berusaha memahami Al-Quran sendiri tanpa merujuk kepada para ulama, berarti dia sudah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk merujuk kepada para ulama, terutama dari kalangan sahabat. Terutama dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang pertama. Katakan kepada dia, apa yang dia lakukan itu justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Yang kedua, kalau setiap orang boleh mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia memahaminya dengan pemahaman sendiri, maka pemahaman siapa yang benar kalau begitu? Kalau ada 10 orang, bisa jadi 10 orang mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. 10 orang, 10 pemahaman. 1000 orang, 1000 pemahaman. Kalau begitu, pemahaman siapa yang mau kita ambil? Jadi sama saja, orang yang tidak mengambil pemahaman dari para ulama, berarti dia akan terjebak pada apa? Pada pemahamannya sendiri. Jadi sama saja, sudah tidak murni, sudah kotor, sudah banyak campuran. Iya. Jadi, kalau di zaman kita saja, atau di zaman para sahabat, mungkin ada orang yang salah, ini kalau menurut pertanyaannya, kalau diambil pada para ulama katanya, sudah tidak murni, sudah banyak kotoran, sudah tercampur. Itu kalau pemahaman ulama, kalau logikanya seperti itu. Bagaimana kalau pemahamannya dia lebih kotor lagi? Pemahamannya dia yang tidak didukung oleh ilmu-ilmu syar'i, maka akan lebih kotor lagi, lebih banyak campurannya. Iya. Jadi ini tidak benar. Dan tadi kita sudah sebutkan contoh-contoh bagaimana mereka salah dalam memahami ayat Al-Qur'an, seperti tarekat Naqsyabandiyah, Sotariyah, Qadiriyah tadi. Dia memahami apa kata wasilah dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah untuk menuju kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Apa yang maksud dengan wasilah di situ? Tarekat Naqsyabandiyah menafsirkan wasilah itu ya tarekat kita. Tarekat yang lain menafsirkan ya tarekat kita. Lalu tarekat siapa yang mau diikuti? maka demikian akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Baik. Dan contoh yang lain, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dari mana mereka dapatkan pemahaman seperti itu? Karena tidak merujuk kepada para ulama. Iya. Adakah dalil tentang keutamaan surat Al-Mulk? Karena ada di sebagian masjid di daerah saya yang ustaz penceramahnya orang Persis, yang mana ustaz tersebut setiap kali kajian, setiap pekan, selalu kajiannya dimulai dulu dengan pembacaan surat Al-Mulk. Saya tidak tahu dalilnya. Tanyakan kepada ustaz tersebut, apa dalilnya? Sepanjang yang saya ketahui tidak ada dalilnya, maka itu termasuk mengada-ngada di dalam agama. Baik, masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis. InsyaAllah ta'ala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Istirahat sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan usul fikih. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.